Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Ahlu fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalani istiqomah kita untuk terus belajari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan biwasilatin lughah al-arabiyah, dengan belajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini sebagai wasilah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, difahami as-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Ibnu Umar mengatakan bahwa ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min ad-dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab. Ya, karena belajar bahasa Arab adalah sebagian dari agama kalian. Wa ta'allamu al-fara'idha fa innaha min ad-dinikum. Dan belajarlah kalian ilmu waris. Ya. Dan sungguhnya ilmu waris itu adalah sebagian dari agama kalian. Berarti ini penting belajar lughah, ya, penting. Dari fan-fan al-ilm, ya, ahli sunnah akan semangat untuk belajarnya. Bahkan mereka ijtihad, bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, karena ini adalah bekal nanti di yaumul qiyamah. Naam. Aina wasalna? Kita sampai mana? Ad-darsu hadi 12. Oh ya, nah. Ad-darsu tsani 10. Pelajaran yang ke-12, ya. Huna ad-darsu tsani 10. Pelajaran yang ke-12. Kita akan mempelajari tentang domir, ya, domir yang bersambung dan domir yang terpisah, domir muttasil wan munfasil. Ya. Inti dari pembahasan ini, pelajaran yang keberapa, 12, adalah kita mempelajari domair. Ya. Domair termasuk isim ma'rifah. Ya. Bahkan dijelaskan oleh Al-Khattabi dan ulama-ulama yang lainnya al-lughah bahwa domair, domir-domir termasuk peringkatnya pertama, ya. Tapi setelah apa? Lafdul Jalalah. Ini isim ma'rifah, yang paling ma'rifah adalah Lafdul Jalalah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah, ya. Ini isim ma'rifah yang paling ma'rifah, ya. Adapun domair yang dijelaskan oleh al-lughah bahwa masuk pada isim ma'rifah yang pertama, ya. Nah, sebenarnya dijelaskan oleh Imam Khutobi dalam kitabnya Mutamimah. Nah. Nah, hada hiwar baina Su'ad wa bin. Su'ad dan anak perempuannya. Ya, hiwar, ya. Atau yang lainnya mungkin, wallahu alam. Di sini mu'allif tariqahnya atau metodenya, nah, dalam mengajarkan dengan dialog, ya. Dengan belajari, ya, dengan apa? Hiwar, ya. Nah. Kalau kita tidak terbiasa sudah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mau bahasa Arab, istri kita harus dididik dulu ya. Nah, belajar dulu. Ini bagus dibiasakan untuk al-lughah al-arabiyah. Nah, Iqra, mungkin satu-satu ya, satu baris satu baris. Mungkin dari Mas Joko, Fondol, Abu Sulaiman dulu kan belum punya Abu Abdillah beliau. Dari kanan dulu. Nah, lafu minggu. Abu Sulaiman. Nah, lafu. Mana ya? 63. Beda. Pelajaran yang ke-12. Ad-darsu tsaniya asyara. Pelajaran 12. Beda. Oh gitu. Nah, naam. Kaifa haluka? Langsung ya. Ya bintu. Naam. Terus? Haluki ya bintu. Naam. Oh, sudah satu saja. Oh, antum tanya kok menjawab sendiri. Enggak pas. Jawab sebelahnya. Naam. Bi khairin walhamdulillah. Naam, ana bi khairin walhamdulillah. Terus mau Mas Kri mau ikut enggak? Loh, pertanyaan jangan gitu. Pertanyaan tanda tanya, tandanya seperti kayak kita bertanya. Intonasinya harus pas. Min aina anti gitu atau min aina anti. Loh, ini khobar ya. Kalau min aina an ya kan beda. Min aina anti. Nah, gitu. Logatnya intonasinya harus beda. Nah, min aina anti ini enggak pas, ini laki-laki ya. Tapi enggak apa ya. Belajar enggak boleh malas semangat. Iqra Abu Syifa. Jawabannya? Ana min Suriah. Naam. Terus lanjutkan. Ana min Suriah. Min Suriah. Naam. Abu Arsal. Masmuki. Naam. Abu Abdillah. Aminatu. Hanya panjang. Aminatu. Mengapa aminatunya di tanwin? Mengapa? Tidak aminatun. Ismul ladhi lain surah aksan. Lanjutkan. Ayo mas. Ini panjang tidak apa-apa. Oh, tidak ada sinnya kok mundisi. Tidak ada sinnya. Ini ini di mana coba? Fil madi. Tidak perlu pernah ke sana, wajar ya. Naam. Terus? Naam. Dua mufati satu mutarosati berarti di kalau dia di mufatisun berarti apa? Penilik ya, penilik sekolah. Berarti penilik sekolah di guru. Tidak guru perempuan. Kan enggak? Fil apa? Fil madrasati fa tanya punya fa sanawiyyati. Nah gitu, kalau kita latihan makhraj huruf penting ya, maka kita ulangi demikian supaya antum juga melatih huruf jadi tidak kaku, jadi lidah kita harus olahraga pula ya, itu abal dikir, baca Al-Quran. Nah, di antara juga baca ini. Nah, lanjutkan masih lagi kerok. Nah. Ya Aidan. Ya Aidan. Ya Aidan. Ya Aidan. huna. Iya ayat huna iya tobi tobi. Tobi batun. Mustashfa. Al-wiladati. Naam, ahsan. Barisa. Kok baitu? Ya bintu ammi. Ya bintu ammi. Nah. Lagi kan? Abu Sulaiman. Masmuha. Langsung ya. Nah, masmuha diwasalkan ya. Nah, dan itu alifnya kalau alif kita sudah terangkan ya, mana di? Jadi kalau alifnya gini, alifnya tak tanpa apa? Hamzah, berarti diwasulkan. Di sini kalau ada hamzahnya di munqati ya. Ni anta, ni wa anta, wa anta, ndak wanta. Ya kan? Mungkin ada ismu di sini. Nah ini wasmu bisa. Bukan wa'ismu da' wasmu. Ini maham ya, wasol. Bukan hamzah, kota'i. Atau wa'ana. Wa'ana bukan wana. Tidak ada. Ini hamzah, wasol. Masmuha, na'am. Lanjutkan. Ismuha Fatimah. Mengapa dibaca Fatimah itu, mas? Untuk perempuan. Mengapa tidak boleh ditanwin? Tidak disebut di sini ismuha Fatimatun. Ya kan? Di sini misalnya ada masmuhu misalnya ismuhu Zaidun, ada tanwin. Ini tidak ditanwin, mengapa? Antum paham tidak? Anda ada kasusnya, tapi ditanwin tidak antum? Tidak, mengapa anda ditanwin? Saya tanya yang itu, tanya syahidnya. Mengapa anda ditanwin? Karena lo kok, iya perempuan. Karena dia ismul ladhi la yansorifu, isim yang tidak boleh ditanwin. Ini sebabnya. Kemudian lanjutkan. Naam, ayya zamilatuki. Naam. Abu Syifa panjang Abu Syifa melatih makhraj. Fil. Ana fil mudaris. Mat. Naam. Madrasati al-thanawiyyati. Dilanjutkan fil madrasati al-thanawiyyati. Naam. Gitu aja ya, di waswalkan. Naam. Lanjutkan. Alaki ukhtun. Alaki ukhtun. Lanjutkan. Wa mali ukhtun. Naam. Abu Sulaiman. Bonus mas, mas Dian. Bonus antum. Loh. Li. Dada yaknya. Tidak boleh bukan akhi. Ya dada yaknya. Li akhun. Li akhun. Tidak cetakan. Kabi? Kok kabiro? Kabirun. Li akhun kabirun. Bil. Bil jami'ati. Gitu. Bil jami'ati. Jamnya di fathah. Di ada alifnya. Nah, ambil pun bil jami'ati tapi jami'ati. Panjang pendeknya perhatikan ya. Lanjutkan. Waman, bukan wamin. Agat tiflul ladhi. Nah. Waba. Waba. Kok ni? Waba. Wabanu. Nah. Wabanu akhi. Nah. Terus? Lanjutkan apa rasa? Naam. Ismuhu Sa'dun. Naam. Lanjutkan Abu Sulaiman. Ummuki. Naam. Al-ana fil bayti al-ana. Naam. Ayo mas. La dahabat. La dahabat illa. Nah ini bukan kokola. Dahabat tak ada. Dahabat. Pulih hamas namanya. Tapi tidak kokola. Dahabat. La dahabat illa. Kokola kan ya. Ada kokola, yang kokola itu baju di toko katanya ya, bukan toko memang kaidahnya gitu, baju di toko. Nah, ilal mustasfa. Nah, barakallahu fiik. Kalau di kita ceritanya ada dialog antara Su'ad dan Bintu, yaitu dengan pertama adalah assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak perempuan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, kalau cerita kanan itu tidak ada ya. Ini dengan mengucapkan salam, ya. Karena kita bertemu, liqa, ya. Mereka bertemu dengan mengucapkan salam sebagaimana mengamalkan hadis. Ini mu'alif juga mendorong kita ketika bertemu dengan mengucapkan hadis Nabi SAW. Ya. Apa dalilnya? Masih ingat dalilnya? La yadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu, gitu ya hadisnya Nabi. Tidak akan masuk surga kecuali dengan dia beriman. Sampai wala tu'minu hatta tahabu. Itulah dikatakan seorang beriman mereka saling mencintai di antara saudaranya. Ya. Saling cinta termasuk apa? Ini adalah dia menunjukkan keimanan. Ya. Saudaranya misalnya sakit misalnya tidak dijenguk, ya ini menunjukkan tidak cinta kepada saudaranya. Tahabbul, apa yang dijelaskan di hadis ini? Rasulullah mengatakan, afala adullukum ala syai idza fa'altum tahabbtum. Rasulullah mengatakan, maukah aku habarkan ya, kepada kalian jika aku mengamalkan terhadap perkara ini, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Salam dengan kaum muslimin, dengan saudara kita yang lainnya. Jangan terus hatta mungkin kita tahu kalau orang kafir hadda ya. Ya. Jadi kalau sekumpulan kaum muslimin ucapkan salam assalamualaikum gitu. Senang mereka. Ya. Jangan dianggap remeh apa amalan ini ya. Kadang kita kadang seperti itu, kita kadang hobi gitu ya, kadang apa bukan hobi, canggung gitu ya. Sebarkan salam sama resimen 101 misalnya. Assalamualaikum ya gitu. Apa-apa. Kemudian siap Tidak ada kayak gitu ya. Tidak boleh mungkin dimarahi. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mau yang mungkin sudah mungkin hampir hilang. Ya. Ya. Kemudian dijawab di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab salam, ya, itu pahalanya juga besar. Ketika kita mengucapkan dengan sempurna, dibalas dengan sempurna, pahalanya juga banyak. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Tirmidzi, seorang yang mengucapkan assalamualaikum, kata Rasul, wa huwa asyrah. Berapa? 10 dia. Kemudian dia datang lagi orang lain, assalamualaikum warahmatullah, wa huwa asyrah. 10 lagi. Berarti kalau itu 20 ya. Kemudian ada orang lain mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyrah. 10 tambah 10. Semakin banyak pahalanya. Walaupun kita hanya sekedar mengucapkan salam. Maka jangan diremehkan. Saudara-saudara kita. Jangan apa sugeng enjang. Ya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Gitu mestinya ya. Mestinya gitu. Diucapkan dengan sunnah Nabi. Kemudian sugeng enjang. Tidak apa-apa. Kalau dengan mbah-mbah gitu. Monggo mbah. Tapi ucapkan salam dulu sebelum ini. Ya. Nah. Kaifa haluki ya bintu. Bagaimana keadaanmu? Ya. Ini mukhatabnya mu'annas ya. Kalau ki untuk mu'annas. Ya. Jadi kalau punya adik perempuan atau kakak perempuan. Pakainya domir ki. Kita mengajak. Kaifa haluki. Ya akhus sogir, ya uftun sogir, ya uftun kebirun. Ya. Bagaimana keadaan wahai saudaraku, ya saudara kakakku ya. Bagaimana keadaan kakakku? Ya. Pakai domir apa? Kaf, yaitu pakai ki untuk mukhatab yang diajak bicara orang kedua untuk muannas mufrad. Nah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ini ucapannya. Ya, mengatakan dengan aku dalam keadaan ini baik dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan apapun ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Min aina anti? Dari mana engkau? Dari mana kamu? Kalau perempuan anti, kalau laki-laki mudzakar anta ya. Nah. Ana min ar-riyadh. Ana antum apa? Nyantum apa? Suria, ya. Ana minan Suria. Kalau ini dari Riyadh. Ana minan Riyadh. Mas Muki, apa namamu? Kalau kita apa namamu tidak jelas. Ya. Kalau ini menanyakan namanya ya, bukan orangnya. Siapa namamu? Ya, jelas itu. Ismi Aminatu. Namaku adalah Aminah. Ana Abuki. Di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Bapakku di sini. Di Madinah Munawwarah. Wa muwaddihun watisun ya. Kalau di sini wajihun fil madrasati tsanawiyyati. Dia adalah penilik di sekolah tsanawiyah. Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Ya aibun huna. Dia juga di sini. Ya tabibatun fil mustasfal wiladati. Dia seorang dokter di rumah sakit kandungan, rumah sakit anak ya. Man hadhihi al-fatatu allati ma'aki ayya ukhtuki? Dan siapa perempuan ini yang bersamamu? Apakah dia saudaramu? Ya. La hiya bintu ammi. Bukan, dia anak perempuan pamanku. Masmuha? Siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Isim namanya adalah Fatimah. Ahiya zamilatuki? Apakah dia temanmu? La ana fil madrasatil mutawassitati wa ya fil madrasatil tsanawiyyati. Bukan ya. Saya di sekolah mutawassitah dan dia di sekolah tsanawiyah. Alaki uftun? Apakah engkau memiliki saudari? Saudari ya. La mali uftun, tidak, aku tidak memiliki saudari. Alaki akhun? Apakah engkau memiliki saudara? Naam li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, dia kakakku ya. Dia siswa atau mahasiswa. Dia pelajar di jami'ah. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Ya. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Dan siapa anak kecil yang bersamamu? Wa banu akhi. Dia adalah anak laki-lakinya saudaraku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya apa? Sa'd, Sa'dun. A ummuki fil baitil ana? Apakah ibumu di rumah sekarang? La dhahabat ilal mustashfa. Tidak, ibuku pergi ke rumah sakit. Mengapa di sini ilal mustashfa? Jernya kok tidak kelihatan di sini? Kok tetap jernya minal mustashfa, ilal mustashfa. Namun kemudian lil mustashfa, ya minal mustashfa, tidak dicirkan asroh misalnya. Di sini dengan tetap mustashfa. Kira-kira sebabnya apa? Nah, karena dia adalah isim maksur. Dia akhirnya ada alif bengkok. Kalau orang-orang sana, orang Arab, ya kalau alif bengkok di sini, mereka udur. Tidak bisa mengucapkannya dengan ilal mustashfa'i. Bukan. Tapi tetap ilal mustashfa. Tidak dengan mustashfa'i. Ilal mustashfa'i. Kalau kita gampang saja, tidak bisa ya. Ini karena apa? Barometernya adalah dari bahasa Arab. Orang Arab mengucapkan bagaimana? Mereka udur, tidak bisa mengatakan ilal mustashfa'i. Udur, ya. Tidak dengan kita. Nah, jadi di sini mu'alif ingin menjelaskan kepada kita tentang domir. Ya, domir tadi atau kata ganti, ya, kata yang menggantikan. Ya, di sini dijelaskan adalah mukhatab, orang kedua yang diajak bicara. Kalau mudzakkar laki-laki dengan ga, kalau perempuan ki, ya kan? Kalau domir munfasilnya anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Ya. Jadi antum melihat lawan bicaranya, ya, ya lawan bicaranya muannas, gantilah muannas. Kalau apa mudzakkar, gantilah mudzakkar. Di situ juga diajarkan dengan domir ana, ana domir orang pertama ya. Mutakallim wahid, satu orang. Di sana juga anta, ini juga mukhatab, dhamir mukhatab orang pertama untuk laki-laki. Ya. Nah, orang kedua. Mukhatab orang kedua ya. Orang kedua untuk laki-laki. Nah. Kemudian kita tamarin. Ya, tamarin latihan. Tadi sudah latihan ya. Tadi tidak ada harokatnya. Ya, sekarang alhamdulillah tidak ada harokannya pula. Antum, nah, coba kita tes. Di sini sebenarnya ada jilid satu, ya. Malif menekankan kepada kita untuk latihan menulis. Tapi berhubung waktunya mungkin lama, ya. Sebenarnya aku tidak terapkan dia di awal dulu. Rekodal wa masyafal waktunya kantem apa? Berat kayak mungkin menulis terus ini, ya, berat. Insyaallah taala kita masuk pada tamarin, tamarinu. Yaitu ikra' wa tarjim gitu ya. Kalau ditulis kayaknya lama ini, sampai jam 10 ini mas. Mas Den kayaknya siap mas Den. Besok kerja lagi, waduh berat gitu. Jadi kita kasih keringanan, diskon, tahfif katanya. Diskonnya dengan ikra' wa tarjim, bacalah dan terjemahkan. Latihnya gimana? Latihnya di rumah sama istri antum atau sama yang lebih alim ya. Kalau antum nganggur misalnya tulis kaifa haluki, kaifa haluka, ya ukh, ya ukhtu, ya akhi misalnya, kaif, tulis. Daripada nganggur, ngalamun, ya, bahaya kalau ngalamun nih. Nah, nulis. Nah, nah, kita baca, hanya suruh baca loh, tidak jawab loh ya. Ikro wa tarjim nih, baca dan terjemahkan. Nomor satu, kombol. Yang mana tadi? Ikro. Mas Lek. Nah, sudah jangan banyak-banyak, diborong semua temannya enggak dapat nanti. Kaifa haluka ya abi? Artinya? Harus punya artinya juga, kalau enggak tanya enggak bisa. 6. Bagaimana hal keadaanmu wahai bapakku? Dan bagaimana keadaanmu wahai ibuku. Nah, kaifa haluka Wa kaifa haluki ya ummi? Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluki ya ummi? Mukhatabnya beda ya. Nomor tiga. Diwasalkan. Bisa baca enggak? Abu Siwa. Diwasalkan. Tahu wasal ya? Wasal itu disambung. Ini bisa disambung ini. Aina ba? Ya Zainab itu apa? Bu, bi atau apa? Zainabu. Naam. Zahaba ila masjidun. Eh? Ada ilahnya. Zahaba ila masjid. Masjid ada ilah, akhirnya di majrur kan, itu di jar. Benar bacaan salah Abu Arsa, benar apa salah? Sahih amla. Kalau mengulangi, suruh mengulangi. Bukan saya yang mengulangi, beliau yang mengulangi. Bacaannya Abu Sifat benar apa salah? Aina Nomor tiga dulu. Nomor tiga dulu. Ya. Saya pertanyaannya adalah, benar apa salah jawabannya? Maksudnya gitu kan, suruh ulangi kan? Nah, tapi bukan saya yang ulangi lo ya. Ayo antum ulangi. Aina benariyan Zainabu zahaba ila masjidun. Nah itu. Nah, ini jawabannya beliau. Benar apa salah? Oh betul. Jawab benar apa salah? Abu Abdillah. Ini Abu Abdillah ya. Kan ini memang saya ganti Abu Abdillah. Siapa pertanyaan saya itu benar apa salah dulu? Salah berarti sahih benar kan? Nah, Abu Sulaiman benar yang mana? Apa abstain? Tidak boleh abstain lo ya. Sama yang mana? Oh, Mas Joko, sama-sama Joko. Ya. Yang benar yang mana, Mas Denny? Antum sampai koldinya di sini, heh? SD apanya? Ini jawabannya orang pegawai ini, yang idem-idem tok ini ya. Nggak, artinya antum milih yang mana? Antum suruh memilih. Mas Joko, nama Aksan tuh. Yang benar adalah jawabannya Abu Abdillah. Aina ba'nuki za ya Zainabu. Dhahaba ilal masjidi. Aina banuki ya Zainabu. Dhahaba ilal masjidi. Ya. Aina banu. Jadi ibnu ini sebagai apa? Mubtada'nya. Aina sebagai khobarnya. Khobar yang didahulukan. Wajib didahulukan. Ya. Khobar wajib didahulukan. Karena ini hukumnya wajib ya. Karena ada khobar yang boleh. Khobar boleh didahulukan. Ada yang hukumnya wajib. Kalau ini khobarnya wajib didahulukan karena dia isim istifham. Paham tuh? Ya. Nah. Artinya Abu Siwa artikan. Caranya antum itu belum selesai. Aina banuki ya Zainabu dhahaba ila al-masjid. Artinya apa? Antum bisa baca, tidak ngerti artinya. Ya, harusnya tahu insya Allah. Sedikit demi sedikit ya. Tadrijian, tidak boleh banyak-banyak. Sedikit diisi air ini penuh. Insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan instan. Bahaya kalau instan. Pengen belajar Arab, berapa hari? Sebulan. Aku pintar bisa bahasa Arab, tidak bisa. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Lan ya akhi, nasihatkan kepada kita, wahai saudaraku, lan tanalal ilm illa bisittin, kata beliau. Seorang tidak akan meraih ilmu kecuali dengan apa? 6 perkara. Ya. Yang pertama adalah zaka, cerdas. Kecerdasan ternyata dibutuhkan. Kecerdasan bisa kasab, diusahakan, ada kecerdasan memang Allah beri, pilih ya. Nah, yang kedua adalah ijtihad, sungguh-sungguh belajarnya. Kalau kita bilang, wah belajar bahasa Arab kecil, jangan itu meremehkan, sungguh-sungguhan tuh. Ya. Bersungguh-sungguhlah. Kemudian, ijtihad, wahir, semangat. Semangat belajarnya tinggi. Hujan-hujan, mangkat. Ya, udah ada ustadznya, tapi dapat pahala. Ada ustadznya, malah tambah lagi. Antum dapat istifadah. Ya. Kemarin ustadz dari jauh, hujan deras loh ya. Hadir banyak juga, alhamdulillah. Dari komunitas kampus karena hujan, ada berapa yang mahasiswa? Ada. 1-2, alhamdulillah. Semangat beliaunya, Masya Allah. Ya. Tidak, apa namanya, lukro. Ya. Tidak ada ustadznya. Ya. Itu kalau Imam Ikrimah bin Abi Jahl, belajar sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu beliau Ikrimah di kakinya dibelenggu. Tidak boleh pergi-pergi. Wah ini gurunya galak ini. Tidak, itu supaya dia benar-benar mungkin belajarnya. Kemudian apa? Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghah. Kalau belajar butuh biaya, ya kan? Kemudian selanjutnya apa? Wa irsyadin ustad. Dibimbing oleh guru. Belajar jangan tidak boleh otodidak. Wah ini bahaya kalau otodidak nih. Kemudian terakhir, wa tulu'iz zaman. Belajar itu dengan panjangnya waktu. Tidak sehari, dua hari. Ya, tidak. Panjang. Nah, tidak satu tahun, dua tahun. Panjang. Nah, sambil menunggu antum. Kita menunggu antum berpikir. Gitu. Kasih faedah lainnya. Apa sih, Pak? Antum jangan tadi. Nah, sambil. Di mana? Nah, di mana? Oh bapakmu, ibnuki, anak laki-lakimu, wahai Zainab, di mana kan ibnu kan misalnya antum ini bin ya, itu singkatan dari ibnu. Ibnu, wahai Zainab, nah, dhahaba ilal masjidi. Dahaba bukan bapak. Dahaba itu apa? Dahaba telah pergi. Dia telah pergi ke? Ya, siapa yang telah pergi? Anaknya. Bukan Zainabnya. Kalau Zainabnya dahabat. Wah ini keliru ya. Kalau dahabat berarti yang pergi siapa? Zainabnya. Uminya mana? Nomor 4. Nama Aksan. Warisal. Nah. Dhahabat ila al-madrasah. Ahsanta. Tarjim. Di mana anak perempuan ya Aminah? Naam. Dia telah pergi ke sekolah. Naam, pertanyaan kepada Abu Abdullah. Apa perbedaan soal yang ketiga dan keempat? Perbedaan pertama menanyakan anak perempuan dan anak laki-laki. Kemudian yang kedua, apa perbedaannya lagi? Perbedaannya ada enggak? Ada. Apa itu? Fiilnya. Kalau mudzakkar pakainya apa? Dada. Dada taknya. Kalau muannas ada taknya. Paham itu? Kalau muannas berarti dhahabat. Katabat. Apalagi kharajat perempuan ya, dan seterusnya ya. Ada tak yang disukun, ini menunjukkan dia muannas. Nah. Kemudian yang kelima, ikra. Limat hadhihi as-sa'atu ja'ilatu. Naam. Ahya laka. Ahya laki ya Fatimatu. Naam. Yali. Naam, asan. Terjemahkan. Milik siapa? Nah. Ayo lagi. Apakah dia milikmu ya Fatimah? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kepada Abu Sulaiman. Apa jabatannya as-sa'atu? As-sa'atu apa jabatannya? Apa jabatannya? Ya, jabatannya apa? Hadi, apa jabatannya dulu? Hadi, apa jabatannya? Ya, isim isyara. Jabatannya di situ apa dia? Mubtada, khobar. Mubtada. Dibaca apa? Mubtada. Pasti dibaca apa? Mar. Marfu. Marfu, ya. Belum. As-sa'atu berarti dibaca apa? Hah? Apa? Apa jabatannya? Badal, aksantum. Dia sebagai badal, aksan. Barakallahu fiik. Dia mengikuti as-sa'atu, aksan. Kemudian, sudah ya. Nomor 6. Antum Abu Sulaiman, aksantum. Barakallahu fiik. Ada qalamuka ya Muhammadu. Naam. Ada qalamuka. Naam, aksan. Terjemahkan. Nah. Bukan, jawabannya bukan. Nah, asanta. Nomor 7. Mas Uli. Saya buka kamus, baca dulu. Antum sudah bisa baca walaupun sekali bisa ikut, bisa baca ya. Tamam nih. Masyaallah. Hah? Oh, Mas Deni, lupa saya Mas Deni ini. Hah? Alafu minggu Mas Den. Alafu minggu. Nah, lupaan saya. Ikra Mas Den. Ayo, ada sin. Huruf komariah atau syamsiah? Hah? Tilka sayya ro. Mengapa dibaca saya roti Mas? Tidak saya rota, tidak saya rotu. Nah, gitu pertanyaannya. Kok dibaca saya roti? Mengapa? Enak gitu. Oh, jangan enak. Harus punya dalil. Harus punya dalil. Oh, enaknya gini. Oh, enggak bisa. Enggak bisa enak-enakan belajar bahasa Arab. Ya. Harus punya hujah. Harus punya hujah. Ya. Antum dibaca kasar, enggak apa-apa. Tapi harus punya hujah, antum. Apa hujahnya? Nah, gitu. Dibaca apa? Dibaca apa Mas? Sudah jamilati, saya roti jamilatu. Antum harus punya koida, ya. Koida sudah kita terangkan secara umum, tapi ada yang koida ya mungkin tidak seperti itu ya. Saya terapkan semuanya, tapi secara umum antum sudah paham. Dan itu membantu antum ya untuk bisa membaca kitab Gundul. Nah. Jamilati. Nah. Allati enggak apa dibaca titin enggak apa? Al-ana. Al-ana minal madrasati. Tidak ada masalah, Mas Ngeli. Kalau anda bisa, anda dibenarkan sahih amla. Belum tentu ustadznya betul semua, ya kan? Ustadz banyak salah. Tidak ada masalah, jawaban beliau Mas Dini. Atau benar ya sudah, tidak kita suruh. Tidak tahu, nomor antum Abu Syifa. Benar masalah? Tadi jawabannya beliau benar masalah? Dan nyimak tadi, waduh blank semua ini. Oh, tanya gitu toh. Oh, gitu ya ya ya. Santum. Ya ya ya, nah maksud dah. Oh, 8 saya ini berarti saya mikir itu ya. Nah, enggak apa-apa. Padahal pertanyaan bukan itu. Ini pertanyaan umum dulu. Mas Dery tadi menjawab atau enam, beliau mengatakan tilkas sayyaratil jamillatil lati. Terus apa? Kharajat. Kharajatil ana minal madrasatil lil mudari. Padahal ya-nya di bawah mudari. Mudari ada alifnya. Maksudnya mudayari. Ya kan gitu. Abu Arsa salah, enam, sahih, benar kan? Sahih. Kalau benar takfir benar kan? Nah, iya benar kan, dia nyalah ke benar kan ya kan? Tanggung jawab berarti ya, tanggung jawab ini. Harusnya demikian. Nah. Sahih, benar kan? Benar kan, Mas? Mana lagu itu? Jamnya pendek atau jamnya jinu? Kharajatil madrasatil madrasil mudiri. Yang beliau menarikkan lil mudiri bukan mudari. Berarti sekarang Abu Abu Abdillah benar apa salah? Antum Abu Abdillah kan antum. Benar apa salah? Salah. Sahih amla? Ya. Masih ada 99,9999% keliru sedikit. Abu Sulaiman. Bacanya ada yang keliru ya. Lo ketahuan ngapain? Hah? Abu Sulaiman antum yang mana? Antum samain sepakat di mana? Hah? Ora apa dong, ora. Menyampaikan sendiri Pak Krok. Berarti tidak Abu Arsa, tidak ini. Ini apa? Khair Syah. Krok, nah, Krok, Krok. Dengan sayyaratul jamilatul hajat al-anah madrasatil lil mudiri. Madrasati lil mudiri. Tidak ada alifnya dari sambung ya. Nah, aksan. Ya ini sama, itu sama dengan apa? Abu Abdillah. Ya benar Mbak, kharajatil gitu ya. Sukun ketemu sukun. Ya kesemut sukun ya. Kharajatil di sukun. Artinya kharajat al-an ya kan? Di kharajatil al-an. Gitu kan. Ya, insyaallah gitu. Kharajatil ana. Nah. Nah, jadi di sini as-sayyaratu. As-sayyaratu ini dibaca marfu. Karena dia apa sebagai apa? Sebagai apa? Bada. Tilka dibaca marfu, Mas. Ya. Tilka ini marfu. Karena dia sebagai mubtada. As-sayyarah ini sebagai badalnya. Mengikuti. Bukan dibaca mansub ya. Tilka sayyarata. Karena ini mansub katanya, tilka ini di akhirnya dibaca fathah, tidak, tapi dia sekedulunya sebagai apa? Mubtada. Al jamilah itu apa jabatannya? Naat, aksan tuh naat ya. Ya, isim ma'rifah, isim ma'rifah. Allati ini isim mausul, kharajat al-ana ini sebagai isim silatul mausul dan seterusnya. Terjemahnya Mas Den, terjemahkan Mas Den. Loh kok dimana? Tilka kok dimana? Tilka sama dengan zalika. Sama dengan hadha. Kalau hadha ini lil qarib, kalau tilka atau zalika jauh. Lil ba'id. kata isim isyarah untuk yang jauh. Apa kalau ingin isyarahkan kepada yang jauh? Yang jauh. Ya, tilka nujumun. Isyarahnya jauh. Berarti apa? Nah itu ya. Nah, artinya? Terus jamilah apa artinya? Ya, artinya gimana? Nah, mobil yang bagus itu alati yang alati itu yang artinya musul kharajatil ana yang kharajatnya apa? Khurud bukan yang telah keluar. Khurud kan keluar. Telah keluar sekarang dari sekolah lil mudiri apa artinya? Yo, apanya? Miliknya kepala sekolah. Lil itu miliknya ya. Jadi mobil yang bagus itu yang telah keluar sekarang dari sekolah miliknya Pak Kepala Sekolah, bukan Mas Den punya statusnya teng mobil. Mobil dia nya. Nah, asanta. Lanjutkan nomor 8. Antum kan selainnya antum. Muhandisun. Nah. Aksenta. Artinya? Apakah kalau A itu apakah? Anda seorang insinyur tuan. Wahai tuan. Nah. Gajinya banyak mana, Mas? Gajinya banyak mana? Gajinya. Insinyur dengan dokter banyak mana? Berarti insinyur berarti. Berarti relatif katanya ya. Nah, aksen dah. Nomor 9. Bukan isim yang tidak menerima tanwin tanpa al misalnya, ya dikasih tanwin. Oh, dia bukan ismul ladzi la yansurif. 6. Terjemahkan. Apakah Anda seorang dokter? Ya, nyonya. Ya, enggak apa, ya nyonya. Bukan. Saya seorang pelajar. Nah, saya seorang guru. Nah, pengajar aksen tuh. Mau dilanjutkan apa selesai ya? Sudah cukup dulu ya. Mas Dini sudah hang ini. Nah, jazakallahu khair, kita tutup ya. Insyaallah nanti ini hanya latihan ya. Latihan dhamir. Dhamir mukhatab ya. Dhamir mutakallim dan dhamir ghaib ya. Ini praktek langsung di kitab atau antum praktek langsung di dalam hal ini ya. Insyaallah dengan sering mengucapkan, sering pelajari, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari kitab-kitab yang gundul ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.